الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، kita masih pada kaidah yang pertama dari qawaid at-ta'amul ma'as sunnah, dari kaidah-kaidah dalam bermuamalah dengan sunnah atau dalam penerapan sunnah, yaitu ya'mal bis sunnah walau hajarahan nas, tetap diterapkan sunnah walaupun manusia telah meninggalkannya. Terakhir kita ucapkan adalah sahabat Syekh Sulaiman Ibn Sahna rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan bahwasanya kalau setiap sunnah yang sudah mati, kalau setiap sunnah yang sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakat, kemudian kita berupaya menghidupkannya, kemudian kita dituduh musyawish atau kita dituduh membuat resah, maka niscaya akan mati sunnah, kata beliau. Maka dikomentari oleh penulis, laqad shadaqa rahimahullah, sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Fa ayu mafsadatin a'zam 'ala al-islam was sunnah min mautis sunnah. Karena apa kerusakan yang lebih besar kalau bukan matinya sebuah sunnah? Ayu mafsadatin a'zam, kerusakan apa yang paling besar terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap sunnah, kalau bukan kematian sebuah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min hadiyil mustafa, dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la ta'lam al ajal biha, hingga akhirnya generasi-generasi berikutnya sudah tidak kenal lagi. Ini mafsadah azimah. Bahkan dikatakan dengan kalimat a'zamu mafsadah, sebesar-besar mafsadah adalah hilangnya satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walau fu'ilat indahum la ankaruha, kalau sudah tidak dikenal oleh generasi-generasi berikutnya, maka ketika mereka menghidupkannya, mereka akan mengingkarinya. Ini musibah. Berkata Al-Khatib dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih bahwa Abdullah ibn al-Hasan yakthurul julus ila Rabi'ah, wa Abdullah ibn al-Hasan sering duduk bersama Rabi'ah. Fatadzakaru yawman as-sunan, maka pada suatu hari mereka membicarakan tentang sunnah-sunnah. Faqala rajulun, tiba-tiba berkata seseorang di sana di majlis tersebut, laisal amalu ala hadza. Dijawab dengan kalimat laisal amalu ala hadza, bahwa amalan itu tidak umum di sini, yakni tidak dikerjakan di sini. Maka jawaban Abdullah ibn al-Hasan rahimahullah, ara'aita idza kathura al-juhhal hatta yakunu humul hukam, apa humul hujjah ala sunnah? Bagaimana pendapatmu kalau orang-orang bodoh semakin banyak, kemudian mereka yang menghukumi, maka apakah mereka jadi hujjah terhadap sunnah? Yani apakah hujjah itu pada orang-orang bodoh? Kalau dikatakan itu tidak umum dikerjakan di sini, artinya kamu menjadikan mereka, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang awam, sebagai hujjah ala sunnah. Kalau orang-orang awam sudah kenal, kerjakan. Kalau orang-orang awam belum kenal, jangan dikerjakan. Ini namanya qul bin na'azakumullah, bahwa orang-orang bodoh tadi jadikan sebagai hujjah ala sunnah. Berkata Rabi'ah ketika mendengar ucapan Abdullah bin Hasan, asyhadu anna hadha kalamu abna'il anbiya, aku bersaksi bahwa ini ucapan sungguh ucapan orang-orang dari anak-anaknya para anbiya. Yani golongan para anbiya, golongan yang mengikuti para rasul, benar-benar ucapan yang hak. Apakah kalau kemudian masyarakat ini didominasi oleh orang-orang bodoh, apakah kebodohan mereka atau orang-orang bodoh itu menjadi hujjah ala sunnah, atau sunnah yang menjadi hujjah alaihim? Apakah mereka yang menjadi hujjah untuk menyalahkan sunnah, bahwa sunnah ini belum perlu dan tidak perlu dipakai? Atau sebaliknya, sunnah ini yang mengajarkan kepada orang-orang bodoh agar mereka tahu, ini lihat ada sunnah. Tentunya yang kedua, yani sunnah inilah yang merupakan hujjah ala nas. Wa ma mautu sunnah illa alamatu zuhuril bid'ah wa khushuwiha. Tidaklah matinya sunnah kecuali tanda-tanda akan munculnya kebid'ahan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ma yati 'ala an-nas min 'amin illa ahdathu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahya al-bid'ah wa tamutu as-sunan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Maddah dalam Bid'ah wa Nahyu 'anha, dan juga dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Haythami, dan dikatakan oleh Haythami rijal hadal hadis muwathiqun. Ikhwan bin na'azakumullah, apa ucapan Ibn Abbas? Kata Ibn Abbas, ma ya'ati amun, tidaklah datang satu zaman, tidaklah datang satu tahun ala nas, illa ahdatu fihi bid'ah wa amatu fihi sunan au sunnah. Tidaklah mereka melewati satu tahun kecuali mereka mengadakan satu kebid'ahan dan mematikan satu sunnah. Dan dikatakan hilangnya din, kata para salafus saleh, hal ta'lamuna kaifa yadhhabud din, tahukah kalian bagaimana agama ini hilang sirna, tahukah kalian bagaimana berkurangnya atau hilangnya agama ini? Mereka menjawab, hilangnya agama ini seperti uang logam yang semakin lama semakin pudar sehingga tidak lagi terlihat angkanya. Kata yang lain lagi, dikatakan bahwa hilangnya agama ini adalah dengan hilangnya sedikit demi sedikit seperti seekor kambing yang tidak diberi makan sehingga semakin kurus kemudian mati. Maka dijawab oleh mereka, oleh yang bertanya, bahwa hilangnya sunnah atau hilangnya agama ini adalah dengan hilangnya sunnah demi sunnah. Kama yadhhabul hablu quwwatan, sebagaimana hilangnya kekuatan tali sedikit demi sedikit. Dan biasanya tali temali yang besar, tali kapal sekalipun, terdiri dari benang-benang yang kecil. Maka ketika tali itu satu benang lepas, maka sebesar apapun tali tersebut akan hilang kekuatannya. Ikhwan fillah, na'udzubillahi minkum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan hilangnya sunnah adalah dengan hilangnya Islam adalah dengan hilangnya sesunnah demi sesunnah. Mayati 'alan nasi 'am, tidak datang satu tahun kecuali satu sunnah hilang dan satu bid'ah muncul. Demikian ikhwan fillah na'udzubillahi minkum, diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa tarku sunan yaqdi ila 'adami ma'rifatiha. Dan hilangnya sunnah membawa kepada dilupakannya dan tidak dikenalnya sunnah tersebut. Kama huwa musyahad, sebagaimana disaksikan. Kalau sunnah itu sudah mati, tidak ada yang menghidupkannya, biasanya kaum muslimin kemudian melupakannya dan kemudian mereka sudah tidak mengenalnya lagi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajuzu tarkul mustahab min ghairi an yajuza i'tiqad tark istihbabih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak mengapa kita meninggalkan satu amalan yang mustahab, tidak mengapa, tidak dosa, tetapi tidak boleh meninggalkan keyakinan kalau amalan itu adalah mustahab. Qanibun a'azakullah, perhatikan ucapan ulama, perhatikan dengan jeli ucapan beliau dan para ulama, bahwasanya kalau meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, itu adalah perkara yang tidak mengapa ditinggalkan, tidak dosa. Tidak mengapa ya juz tarkal mustahabbah, tidak mengapa meninggalkan yang mustahab-mustahab. Tetapi min ghairi an yajuz, tetapi tidak boleh meninggalkan keyakinan bahwa itu sunnah. Tidak boleh meninggalkan keyakinan bahwa itu sunnah. Qala bin na'azakumullah kaum muslimin yang terhormati. Apa kaitannya dengan apa yang kita katakan tadi? Kaitannya kalau kemudian kita meninggalkan mereka, meninggalkan semua kaum muslimin meninggalkan, kemudian semakin hari, semakin lama, semakin dilupakan sunnah itu. Suatu saat akan sampai pada titik mereka tidak kenal lagi kalau itu adalah dianjurkan. Tidak kenal lagi kalau itu adalah mustahab, dianjurkan untuk diamalkan. Berarti yang hilang bukan pengamalannya, keyakinan bahwa itu sunnah pun hilang. Ini tidak boleh. Fardun alal kifayah, wajib secara kifayah bahwa sebagian kaum muslimin harus tetap mengenalkan bahwa itu sunnah, agar jangan hilang keyakinan kalau itu sunnah. Selanjutnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'rifatu istihbabihi fardun 'alal kifayah, pengenalan tentang sunnahnya perbuatan tersebut, dianjurkannya perbuatan tersebut merupakan kewajiban, tetapi kewajiban 'alal kifayah, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengenalkannya, apakah dengan berbicara ataupun dengan mengamalkan perbuatan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka cukup bagi yang lainnya. Tetapi kalau semuanya tidak mengerjakan, tidak membicarakan, akhirnya hilang pengenalan kaum muslimin, maka dosa semua masyarakat tersebut. Li'alla yadhi' syai'un minad din, agar jangan lenyap agama ini, atau agar jangan hilang sedikit pun dari agama. Kalau satu hilang dibiarkan, dianggap itu kecil, maka akan hilang yang kedua, akan hilang yang ketiga, akan hilang yang keempat, dan suatu saat agama ini akan berkurang, berkurang, berkurang, seperti yang digambarkan oleh para ulama tadi. Seperti kambing yang semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, kemudian mati. Atau seperti uang logam yang semakin lama, semakin tahun pudar, dan tidak terlihat lagi tulisan-tulisannya. Ikhwan fil din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim ketika beliau berkata, walau turikatis sunnan lil amali la ta'attalat sunan Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa durisat rusumuha wa afat atharuha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ditinggalkan sunnah demi sunnah, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, maka akan terbengkalai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wadurisat rusumuha, dan akan hilang, akan lenyap gambaran-gambaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa'afat atharuha, dan akan sirna jejak-jejaknya atau bekas-bekasnya. Hilang, sirna, tidak lagi terlihat bekas-bekasnya. Demikian dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa kam min amalin قد اضطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآخر. Kata penulis, وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ قَدْ اضْطَرَدَ بِخِلَافِ السُّنَّةِ. Betapa banyak amalan-amalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah yang sharihah. عَلَى تَقَادُمِ الزَّمَانِ, sepanjang zaman. Sekian banyak dikerjakan amalan menyelisih sunnah. Setiap satu sunnah ditinggalkan, muncul gantinya yang selain sunnah. Setiap ada satu bimbingan Nabi yang ditinggalkan, muncul yang lainnya yang merupakan kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga kam, betapa banyaknya, kata beliau, ajaran-ajaran yang dikatakan ajaran Islam tetapi mereka kerjakan ala ghairi sunnah, tidak cocok dengan sunnah sampai hari ini. Wa kulli waqtin tutraku sunnah, setiap waktu, setiap saat ada sunnah yang ditinggalkan, ada sunnah yang dihilangkan. Maka setiap tahun lenyap satu sunnah, satu sunnah, satu sunnah. Ya'mal bikhilafiha, setiap hilang satu sunnah dikerjakan sesuatu yang selain sunnah. Wa yastamirru 'alaiha al-'amal, dan terus dikerjakan amalan-amalan yang selain sunnah. Satu sunnah dikerjakan, dikerjakan yang selain sunnah. Fatajid yasiran minas sunnah ma'mulan bihi 'ala naw'i taqsir. Maka kamu lihat, sedikit sunnah itu pun dikerjakan dengan sekian banyak kekurangan-kekurangan. Qanibin a'azakullah, ini masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya kata beliau, khud ma sya'allah min sunanin qad uhmilat wa'uttilal amalu biha jumlatan. Falau amila biha man ya'arifuha laqala an-nas turikatis sunnah. Kata Ibnu Qayyim, silahkan ambil contoh. Kamu ambil sunnah-sunnah yang telah dilupakan oleh kaum muslimin, sunnah-sunnah yang telah dilalaikan oleh kaum muslimin, yang telah ditinggalkan dan tidak diamalkan oleh mereka secara keseluruhan. Kamu ambil, kalau kamu kerjakan, niscaya mereka akan berkata kepadamu, kamu telah meninggalkan sunnah. Lihat. Artinya zaman kita ini sudah terlalu banyak sunnah yang ditinggalkan. Sudah terlalu banyak sunnah-sunnah yang kalau kita kerjakan, kita yang dituduh mengadakan kebid'ahan. Kalau kita kerjakan satu sunnah, maka kita yang akan diramaikan oleh mereka. Kamu mengerjakan ajaran baru. Kamu menerapkan satu ajaran yang tidak pernah dikenal. Di dalam Islam, enggak dikenal oleh kamu. Enggak dikenal oleh kalian yang enggak pernah ngaji. Tetapi para ulama sangat mengenalinya. Mereka meriwayatkannya dan mereka meriksa hadisnya dan hadisnya sahih. Tetapi karena terlalu banyak yang bodohnya dan sedikit yang mengetahuinya, akhirnya justru yang mengerjakan sunnah itu dimusuhi dan dikatakan mengajarkan ajaran baru, katanya aliran sesat. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ini bukti kalau di zaman kita sunnah-sunnah sudah semakin banyak yang ditinggalkan. Bahkan sudah ditinggalkan bukan pengamalannya saja, sudah ditinggalkan pula keyakinan kalau itu sunnah. Ditinggalkan keyakinan kalau itu sunnah. Sehingga siapa yang mengerjakannya, mereka akan ribut dan menyatakan bahwa kamu mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Wallah Allah, ya umat al-Islam, fi sunani Rasulullah. Maka aku peringatkan kalian dengan nama Allah, wahai umat Islam, untuk memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunan Rasulikum, sunnahnya Rasul kalian, sunnahnya pegangan panutan kalian. Man laha siwakum, siapa lagi yang akan menegakkan sunnah kalau bukan kalian, wahai kaum muslimin. Lebih khusus lagi, siapa kalau bukan kalian, wahai ahlus sunnah. Apakah mengharapkan ahlul bid'ah mengerjakan sunnah-sunnah? Tentunya kalian dan kita ahli sunnah lebih ditekankan lagi dengan apa yang kita aku sebagai ahli sunnah. Hendaklah ada konsekuensinya, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah. Khamilina a'azakullahu wa muslimin yang saya hormati. Kata penulis, ahyuha juhdaku. Berupayalah untuk menghidupkan sunnah-sunnah dengan upaya kalian. Wa arsyidun nasa ilal amali biha, dan bimbinglah manusia untuk mengamalkan dengannya. Fa ya unwanul mahabbah al-kamilah, Karena menghidupkan sunnah itu adalah tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang namanya menghidupkan sunnah adalah bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa alamatul mutaba'ah as-sadiqah. Dan itu tanda kalau kita itu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap hari kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Bahkan mereka menyatakan dengan ikrar, ini mereka pada cukup dengan syahadat sudah cukup. Mereka menyatakan Allahu ghayatuna wal qur'anu dusturuna war rasul qudwatuna. Buktikan ucapan kalian. Ucapkan kalau kalian mengucapkan dengan ikrar seperti itu, Rasul qudwatuna, Rasul adalah panutan kami. Kerjakan sunnah-sunnah Rasul dan tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya hadza, ikrar kalian Rasul qudwatuna, Rasul adalah teladan kami, maka buktikan. Hidupkan sunnah-sunnah Rasul dan tinggalkan ajaran-ajaran baru yang di atas namakan Islam. Wala yuhbiru wala yajrimannakum syana'an al-muta'assibin wala tahwil al-mubtilin wala haysat al-awam al-maftunin fa inna sunnah al-yawm gharibah. Jangan sampai menghalangi kalian kebencian kalian kepada para muta'assibin, orang-orang yang ta'assub. Jangan pula karena tahwilil mubtilin, karena kekhawatiran kepada ahlul batil mengimbangi mereka-mereka. Wala haysatal awam, atau karena mengimbangi orang-orang awam, al-maftunin, orang awam yang terfitnah. Jangan sampai semua itu menghalangi kalian untuk menghidupkan sunnah. Karena sunnah al-yawm gharibah, kata penulis. Dan itu disebutkan dalam hadis bahwasanya Islam ini gharib, da'wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti awalnya. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agama ini akan asing, maknanya ajaran-ajaran beliau, ajaran-ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat akan asing. Tetapi Rasulullah SAW mendoakan fatuba lil ghuraba, maka semoga mendapatkan tuba dalam jannah mereka-mereka yang asing tersebut, asing karena menghidupkan sunnah. Qul inna a'udzubikumullah, maka jangan kalian terpengaruh. Apakah dengan adanya para muta'assibin, orang-orang yang ta'assub dengan madhab-madhab tertentu, kemudian kamu khawatir kalau saya hidupkan sunnah nanti apa kata mereka? Atau karena orang-orang ahlul batil, kalau saya hidupkan sunnah ini nanti mereka akan berbuat apa? Jangan-jangan saya akan diusir dari kampung ini, atau akan dibakar pondoknya, atau akan. Karena sekarang muncul ahlul batil yang merupakan kaum reaksioner, atau mereka-mereka kaum preman berpeci. Qanibirina azab, mau tahu preman berpeci? Khawarij. Mereka-mereka yang sebenarnya wataknya watak preman, enggak punya ilmu. Tetapi mereka mengaku-ngaku bahwa mereka mujahid, jihad fi sabilillah. Apa yang mereka lakukan? Kekacauan-kekacauan. Dan yang kedua, memusuhi sunnah-sunnah nabawiyah dan memusuhi ahli sunnah. Terus, apakah kita mengimbangi mereka, kemudian kita tidak hidupkan sunnah? Daripada kita nanti begini, kita cukur aja jenggot kita. Kita ganti aja. Sekarang ini yang dicari oleh polisi yang berjubah dan berjenggot. Kalau gitu kita buang saja sunnah-sunnah ini. Nanti jangan kita kerjakan. Jangan menjadikan kalian meninggalkan sunnah hanya karena kekhawatiran pada ahlul batil. Jangan kalian meninggalkan sunnah hanya karena mengimbangi orang-orang awam. Jangan kalian meninggalkan sunnah hanya karena berpikir tentang mereka-mereka para muta'assibin. Fa'inna sunnah al-yawm ghariba. Karena yang namanya ajaran sunnah hari ini memang asing. Sehingga konsekuensinya pasti akan ada. Konsekuensi yang berat. Kita mengerjakan sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat. Biasanya akan jadi sorotan. Biasanya akan terjadi berbagai macam ucapan-ucapan. Dan itu wajar. Fatuba lil ghuraba. Qul inna a'udzu bikum Allah. Mu'awilul hadam taqdishuha. min kulli janib. Ancaman-ancaman yang akan membinasakan kita akan muncul dari segala penjuru. Dari sana ada serangan, dari sini ada serangan, dari sana ada serangan. Ya, ini macam-macam bentuknya. Ada serangan caci makian, ada serangan ucapan-ucapan, ada serangan juga dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan fitnah. Bahwa mereka itu yang mengerjakan teror-teror itu, mereka itu yang berjenggot-jenggot. Ini fitnah namanya. Qanibirna azadullahu muslimin syahur rahmati. Maka berarti benar kata Rasulullah SAW, bahwa sunnah ini nanti akan asing sebagaimana awal permulaannya. Fahiyal yawma fi asyaddil haja ila abna'ihal mukhlusin. Maka sunnah nabawiyah pada hari ini justru sangat butuh untuk kita hidupkan. Sudah mulai bahaya, sudah mulai genting, sudah mulai orang-orang bukan hanya melupakan, tetapi bahkan memusuhi dengan berbagai macam slogan-slogan, karena mereka menumpangi fitnah-fitnah teror kemarin ditumpang. Berbagai macam keadaan yang keruh, mereka memanfaatkan suasana keruh tadi, memancing di air keruh. Mereka menambah kekacauan dengan menyatakan bahwa itu berarti begini, berarti begitu, kesimpulannya yang jelas-jelas menentang ajaran Rasulullah. Berarti hati-hati, harus diawasi orang yang pakai jubah, orang yang pakai jenggot, orang yang bicara tauhid-tauhid, orang yang bicara sunnah-sunnah. Hati-hati. Hati-hati, nanti ujung-ujungnya mereka meledakkan ini, meledakkan itu. Ini khudu min azabullah, saya yakin seyakin-yakinnya. Orang ini bukan tidak tahu. Ketika berbicara begitu, bukan tidak tahu kalau yang berbuat teror itu bukan ahlu sunnah. Kalau yang berbuat teror itu bukan salafiyin. Bukan. Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu. Tetapi mereka menumpangi untuk memfitnah ahlu sunnah. Hati-hati. Ini juga termasuk fitnah-fitnah yang menghadang orang yang ingin mengerjakan sunnah Rasulullah. Orang-orang muslim yang ikhlas, ingin memberantas kekacauan, ingin memberantas teroris, mencegat dari sini, mencegat dari sana, menangkap. Mereka bagus, Masya Allah. Kerjaan mereka jelas. Menangkap para pengacau, menghentikan teror mereka, itu bagus. Tetapi yang menumpangi ini, dari orang kafir Yahudi dan Nasrani, ataupun dari orang-orang yang ikut mereka, atau yang terpengaruh dengan mereka. Kemudian berbicara, tidak tentang terornya, tentang ajaran Islamnya. Itu hati-hati itu, yang ngaji tauhid itu hati-hati, yang berbicara sunnah, itu hati-hati. Itu mereka-mereka Wahabi, hati-hati. Itu mereka harus diawasi. Kau nyebutin azzaqumullah. Kau muslimin yang saya hormati, dicap dulu Wahabi, kemudian itu. Padahal ahlu sunnah mengikuti sunnah nabawiyah, mengikuti Quran, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dalam keadaan tidak diajarkan terorisme sama sekali. Bersih. Bahkan sebaliknya, semestinya kalau diajari seluruh rakyat Indonesia dengan pemahaman ahlu sunnah, dan diajari akidah tauhid, niscaya mereka akan selamat dari pemikiran terorisme. Iya kan? Selamat dari pemikiran khawarij, dari pemikiran orang-orang yang merupakan kaum reaksioner, yang bodoh tanpa ilmu, mengingkari kemungkaran. Bagaimana supaya tidak terjadi pengingkaran kemungkaran dengan model-model orang bodoh seperti itu? Caranya diajari sunnah. Tetapi dengan ucapan tadi terbalik. Jangan dekat-dekat dengan agama, hati-hati. Jangan dekat-dekat masjid, bahaya. Padahal yang merusak mereka, yang bodoh mengatasnamakan Islam dan mengatakan jihad. Qanibirna azakumullah, tergantung nama yang mereka bikin. Qanibirna azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada kitab kita. Wallah Allah. Maka aku peringatkan kalian dengan nama Allah untuk tetap berpegang dengan sunnah apapun yang terjadi. Alladzina yatahammaluna fi sabiliha al-mashaq. Yang tentunya ketika kita menghidupkan sunnah, pasti kita akan memikul beban-beban yang berat. Wa yuthiruna ala hududi anfusihim, dan hendaklah kita lebih mementingkan sunnah daripada kepentingan-kepentingan kita sendiri. Nanti kerjaan saya hilang, itu kepentinganmu sendiri. Sunnah lebih penting. Nanti saya begini, itu kamu pribadimu. Nanti saya begitu, sama, itu kamu. Yuthiruna ala hududi anfusihim, hendaklah Kita ini sekarang butuh orang-orang yang lebih mementingkan sunnah daripada dirinya sendiri. Lebih mementingkan sunnah daripada bagian-bagian hak dia sendiri. Qaiduhum bidzalika ar-rufqu wal-lin. Dan yang membimbing mereka dalam menghidupkan sunnah tadi dengan ikhlas adalah ar-rufqu wal-lin. Kelembutan. Dan juga kasih sayang. Jangan kamu menegakkan sunnah dengan cara yang kasar. Akhirnya sunnah tadi yang dikira mengajarkan kekasaran. Tetapi justru dikatakan qa'iduhum. Kita butuh orang-orang yang menegakkan sunnah, kata Syekh. Yang dengan ikhlas menegakkan sunnah. Dan lebih mementingkan sunnah daripada dirinya sendiri. Dan terbimbing dengan rifqah wali. Dan sudah pernah dibahas juga. Masalah rifqah wali. Bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Marifu fi shay'in illa zana, wala yunza'u an shay'in illa shana." Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan jadi indah. Sebaliknya, tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek, akan menjadi hina atau akan menjadi rendah. Illa shana. Berarti rifu. Kalau ada pada sesuatu jadi indah, kalau dicabut dari sesuatu jadi lemah, jadi jelek. Sehingga Allah bin Azza wa menghidupkan sunnah dengan cara yang sunnah pula. Ar-rifqu wal-lin, kata Nabi. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau dalam keadaan keras hati, kasar, maka mereka akan lari dari kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. In kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kemudian diajarkan untuk memaafkan, diajarkan untuk memaklumi, diajarkan untuk lembut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalaupun perlu bantah membantah, maka kata Allah dengan kalimat mujadalah yang hasan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau memang perlu dibantah, maka jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus. Bukan bantahan dengan sumpah serapa. Bukan bantahan dengan ucapan-ucapan yang jelek. Cukup kita menyatakan bahwa mereka menyimpang dari sunnah. Itu bukan ajaran Islam. Bahwa apa yang mereka kerjakan dalam bentuk teror-teror tadi adalah suatu kebidahan yang mereka ada-adakan. Dan mereka mengingkari kemungkaran dengan kebodohan tanpa ilmu. Cukup. Gak ada kalimat bajingan, gak ada. Gak ada kalimat yang seperti itu. Sebab, ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun ini membantah, itu membantah. Kaum muslimin, masyarakat akan mendengar kalimat yang pertama. Dan akan gelisah dengan kalimat yang kedua. Kalimat-kalimat sumpah serap. In kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Disyariatkan mereka akan lari dari kamu. Maka jadilhum billati hiya ahsan. Wa sayakunu tawfiq halifuhum. Maka niscaya taufiq dari Allah akan selalu bersama mereka. Allah berikan taufiq, Allah berikan taufiq. Wal aqibatul husna lahum. Dan niscaya akibat yang baik akan bersama mereka. Mata ma akhlasun niyyah lillahi azza wa jal wa ihtasabu minhu wahdahu thawaba ala hadzal amal aljasim. Selama mereka mengikhlaskan niatnya untuk Allah, selama mereka mengharapkan hisab pahala dari Allah sendirinya, selama mereka berjalan di atas amal sunnah yang besar ini, niscaya Allah akan terus memberikan taufiq, memberikan taufiq. Kami berdoa agar Allah muslimin yang saya hormati. Ma ahwajana huna an nudzakkirhum bitilka tajrubah allati jarat ala yad al-imam asy-Syatibi. Sungguh betapa perlunya kita mengingatkan mereka dengan apa yang pernah terjadi, yang merupakan pengalaman seseorang ulama, yaitu Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Indama aqada al-azm ala ihya as-sunnah, ketika dia ingin bertekad untuk menghidupkan sunnah, wa tajarrudilaha, ingin memurnikan sunnah, wa in khalafaha an-nas, walaupun manusia semuanya menyelisihi, dia bertekad ingin menegakkan sunnah walaupun manusia dalam keadaan tidak menegakkannya. Fa ta'arrab bi sababi dzalika li maqtin nas wa izra'ihim bih. Maka Imam Syatibi menjadi seorang yang kemudian oleh masyarakatnya diancam, mereka mengucapkan ucapan kemarahan kepada Imam Syatibi, wa izra'ihim bihi, dan mereka menyalahkan Imam Syatibi, wa tihamihi bikulli su, dan dituduh dengan segala macam tuduhan-tuduhan. Walakinnal 'aqibata lil muttaqin, tetapi akibat yang baik terus untuk orang-orang yang bertakwa. Qul inna a'udzubikumullah. Imam Syatibi hampir dibunuh oleh mereka. Sudah hampir terkepung dia dalam satu rumah, dalam satu rumah yang terbengkalai di sisi pantai, dalam keadaan mereka semuanya menganggap sesat Imam Syafi'i. Yang sekarang bukunya kalau kita buka, kita melihat Usam misalnya, atau kitab-kitab lainnya dari kitab beliau, ahlu sunnah, benar-benar ahlu sunnah, imam. Kenapa kok bisa ketika itu masyarakat menganggap dia sesat? Karena ada tuduhan-tuduhan, ada fitnah-fitnah, ada segala macam. Qulana a'azakumullah, karena imam menghidupkan sunnah. Juga pengalamannya Imam Ahmad rahimahullah yang menyatakan dengan tegas bahwa Quran adalah ucapan Allah SWT. Sama menghadapi tuduhan-tuduhan, menghadapi berbagai macam serangan-serangan, sampai berakhir dengan ditangkap dan disiksa oleh penguasanya. Ditangkap oleh penguasa, disiksa oleh penguasa, bukan karena memberontak, bukan karena membuat teror, bukan karena membuat kekacauan-kekacauan, bukan sama sekali. Hanya berkata satu kalimat, Al-Quran kalamullah. Bahwa Al-Quran ini ucapan Allah, titik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau mengucapkan yang hak seperti itu, apapun yang terjadi, para imam akan tetap tegar, mengucapkannya dengan tegas. Walayansurannallahu man yansur, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang membela agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Mulia. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, fataraddada an-nazar. Aku mengulang-ulang kembali. Jadi menghitung-hitung kembali. An-nazar yakni melihat untuk menghitung. Baina an attabi' as-sunnah 'ala syarti mukhalafati ma'tad an-nas. Apakah aku menerapkan sunnah yang berarti menyelisihi kebiasaan umum manusia? Falabudda min husul nahwin mimma hasala limukhalifil awaid. Berarti aku pasti akan menghadapi sesuatu yang biasa didapat oleh orang yang menyelisihi kebiasaan masyarakat. Pasti aku akan mendapati hal yang sama kalau aku mengerjakan sunnah. La siyama idza da'a ahluha annamahum 'alaihi wa sunnah la suwaha. Lebih-lebih lagi kalau mereka orang-orang awam tadi menganggap dengan yakin apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang sunnah, bukan yang lain. Maka ketika aku mengerjakan sesuatu yang menyelisihi mereka, yang mereka anggap sunnah, niscaya pasti aku akan menghadapi sesuatu dari mereka. Kata Imam Syafi'i. Illa anna fi dhalika al'idh al-thaqil ma fihi min ajr al-jazil. Tetapi bersama dengan al'idh al-thaqil, bersama dengan beban yang berat, ada pahala yang besar, kata Imam Syatibi. Wa baina, dan aku pilih antara ini dengan yang kedua, an attabi'ahum ala syarti mukhalafati sunnah, atau aku mengikuti mereka, mencocoki kebiasaan mereka, berjalan seperti mereka, yang berarti aku menyelisihi sunnah dan menyelisihi salafus saleh. Fa adkhul tahta tarjamati dhullal, dan kemudian aku dimasukkan di jajaran para orang-orang sesat. Aidan billah, aku berlindung kepada Allah dari yang demikian. Illa anni uwafiqul mu'tad, hanya saja walaupun aku dianggap sesat oleh Allah, aku termasuk jajaran orang yang menyimpang, tetapi aku dianggap orang yang bisa bermasyarakat. Wa'udda minal mu'alifin la minal mukhalifin, dan aku akan dianggap oleh masyarakat orang yang bisa bermasyarakat, orang yang bisa gaul. Adapun yang tidak seperti itu dianggap tidak gaul. Qulana a'udzubikum fara'id. Maka aku timbang antara dua perkara tadi. Mengerjakan sunnah resikonya ini. Kalau mengikuti masyarakat, resikonya ini. Fara'aitu annal halaka fittiba'i sunnah huwa an-najah. Maka aku melihat bahwa binasa karena menghidupkan sunnah itu adalah keselamatan. Binasa dalam menegakkan sunnah itu adalah keselamatan. Wa anna an-nasa lan yughnu 'anni min Allahi syai'a, dan manusia enggak akan bisa mencukupi aku dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, manusia enggak bisa mencukupi aku dari Allah, maknanya kalau manusia itu kemudian memberikan sesuatu, permusuhan-permusuhan, serangan, tuduhan, segala macam fitnah-fitnah, maka Allah bisa mencukupi aku dari mereka. Tetapi kalau aku ikut mereka, Allah mengancam dengan azab, apakah mereka bisa mencukupi aku dari Allah? Tidak bisa. Lihat hitungan seorang mukmin, hitungan seorang ahlus sunnah. Kalau saya mengikuti kebidaahan mereka, ikut bersama masyarakat dengan ucapan-ucapan sesat mereka, maka Allah yang murka. Dan apakah manusia bisa mencukupi aku dari kemurkaan Allah? Tidak bisa sama sekali. Tapi sebaliknya, kalau aku mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh utusan Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka aku diridhoi oleh Allah dan dimusuhi oleh manusia. Maka silakan manusia memusuhi, Allah bisa mencukupi aku dari mereka. Allah bisa membela aku dari mereka. Bahkan bukan cuma bisa, berjanji. Allah SWT berjanji untuk menyelamatkan aku dari mereka. Yani, la yansurannallahu man yansuruh. Allah pasti akan membela orang-orang yang membela agamanya. Intan surullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Atau janji Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh mesti atasku, kata Allah, untuk membela orang-orang mukmin, untuk menolong memenangkan orang-orang mukmin. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanu billahi na'azakumullah, ini pilihan yang tepat dari seorang mukmin ahli sunnah. Kalau kita menghidupkan sunnah, apapun yang terjadi di hadapannya, Allah akan bisa mencukupinya. Tetapi kalau kita enggak enak, ngalah, kemudian sunnah yang dikalahkan, maka ketika Allah murka, apakah manusia-manusia yang kamu bela tadi bisa melindungi kamu dari kemurkaan Allah? Bisa menjaga kamu dari kemurkaan Allah? Tidak sama sekali. Ikhwan bin a'azakallakum muslimin yang saya hormati. Ini akhir dari bab yang pertama, atau dari kaidah yang pertama, yaitu yu'mal bis sunnah, atau yu'mal bis sunnah walau hajarahan nas, diterapkan sunnah walaupun manusia hampir rata-rata meninggalkannya. Kaidah kedua, tubayyin as sunnah walau yukhasam 'alaiha. Kaidah yang kedua dalam penerapan sunnah adalah sunnah itu tubayyan wala yukhasam 'alaiha, disampaikan, diterangkan sunnah dan tidak diperdebatkan. Ini kaidah yang kedua. Yang namanya sunnah itu diterangkan supaya jelas, bukan diperdebatkan. Wal maksud, kata penulis rahimahullah, wal maqsud bil muqasamah al-jadal al-muwarrith lid-dhagha'in, yang kami maksud diperdebatkan, yakni diperdebatkan dengan cara perdebatan-perdebatan yang mewariskan permusuhan-permusuhan. Wala syakka anna hadzal jadal iqabun min Allah taala, dan tidak ragu lagi perdebatan yang seperti itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan azab. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam riwayat yang sabit, bahwa Nabi mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alai illa utul jadal." Rawahu Ahmad rahimahullahu taala. Dari Abi Umam radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Ma dhalla qaumun," tidaklah satu kaum sesat menyimpang kecuali kemudian diberikan oleh Allah kepadanya jadal, kepandaian debat, hobi debat. Subhanallah. Lihatlah, siapa yang hobi debat di masyarakat yang kita kenal? Apakah ahlu sunnah? Bukan. Tapi justru orang-orang yang kata Nabi, dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi. Kaum yang sesat setelah petunjuk yang mereka punya tadinya, yang tadinya mereka punya hidayah, yang punya bimbingan, kemudian mereka menyimpang daripadanya, maka kecuali dikatakan utul jadal, akan diberi al-jadal, kepandaian debat. Ikhwan bin na'azakullahu muslimin sahur nabi. Wa qad kasrat ibaratul a'imma fit tahdhi min al-jadali. wa bayani afatihi, dan sudah berbagai macam ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan para imam-imam ahlu sunnah dalam memperingatkan dari bahaya debat, bahaya kejelekan-kejelekan debat. Hatta qala Imam Malik, sehingga Imam Malik berkata rahimahullah, al-jidal fid din yunashi'il mira, perdebatan dalam agama mewariskan pertikaian. Wa yudhib bi nuril ilm, dan akan menghilangkan cahaya ilmu, minal qalb, dari hati. Wa yuqassi wa yuwarith ad-dighn, dan akan mengeraskan hati, dan juga akan mewariskan kedengkian-kedengkian. Lihat kata Imam Malik rahimahullah, bahwa yang namanya jidal, perdebatan-perdebatan, bantah-membantah dalam artian debat, akan membawa pertikaian dan akan membawa kerasnya hati, menghilangkan cahaya ilmu. Hati yang tadinya terang dengan ilmu jadi gelap, hilang cahaya ilmu. Setelah itu jadi keras hati, tsumma qasat qulubuhum wa yurizud dughn, dan kemudian akan mewariskan pula, akan memunculkan pula dalam hati kita ini kedengkian-kedengkian, permusuhan-permusuhan. Fa'ala talibul huda an yubayyin lin-nasi sunnah wa yuqima 'alayha al-hujaj, maka hendaklah para pencari ilmu, para talibul ilm, talibul huda, yang mencari kebenaran, hendaklah mereka menerangkan pada manusia sunnah, kemudian ditegakkan hujahnya, bukti-buktinya. Kalau riwayat itu sahih, selesai. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Mereka tidak mau menerima, urusan mereka dengan Allah SWT. Kita hanya menyampaikan kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku sudah menyampaikan kepada mereka, aku sudah menerangkan kepada mereka, aku sudah menerangkan kebenaran apa yang ada pada Quran dan Sunnah, tapi mereka menolak. Selesai. Kita tidak akan disalahkan. Sebagaimana Allah katakan, wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Wahai Nabi, tidaklah atasmu kewajiban illa al-balaghul mubin, kecuali penyampaian yang nyata. Khamirin azabun Rasulullah SAW sangat berharap bahwa musyrikin bisa menerima tauhid. Rasulullah sangat berharap kalau mereka mau menerima dakwah Islam ini, sehingga ketika mereka memanggil, ta'al, kemari, Rasulullah SAW datang. Padahal itu kumpulan orang-orang kafir, musyrik, tokoh-tokohnya. Datanglah berharap semoga mereka mau menerima. Mereka tanya, kenapa kamu dengan dakwah itu pengen apa? Pengen harta? Kami akan kumpulkan harta untuk kamu, supaya kamu jadi orang yang paling kaya. Kamu minta apa? Minta kedudukan? Kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Kami tidak memutuskan apapun kecuali dengan keputusan darimu. Atau kau minta apa? Qul inna a'udzu billahi sampai ditawarkan sekian tawaran, Rasulullah mengatakan, tidak. Aku diutus oleh Allah untuk mendakwahi kalian. Kalau kalian mau menerima, ini syahid dari kisah ini. Kalau kalian mau menerima, kalian yang akan mendapatkan pahalanya, kata Nabi. Dan kalau kalian menolak, maka niscaya aku akan sabar sampai Allah putuskan antara aku dengan kalian. Kata mereka yang kedua, kalau begitu, ini disebutkan dalam Mukhtasar Sirah Ibnu Hisham. Kalau begitu, kalau engkau tidak menerima dari semua tawaran-tawaran tadi, saya tanya kepada kamu, kalau kamu memang benar Rasul, berarti dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, coba minta untuk kami. Kami ini di daerah yang sangat sempit, dua gunung batu ini mengapit kami. Mintakan pada Tuhanmu agar diluaskan Mekah ini, gunung batu dan gunung batu ini jauhkan. Dan kemudian mintalah kepada Tuhanmu agar dialirkan di tengah-tengah desa kami sungai-sungai, dan jadikan untuk kami kebun-kebun, dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah menyatakan, aku tidak diutus untuk itu. Aku diutus untuk menyampaikan kepada kalian kebenaran tauhid. Kalau kalian mau menerima, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kalau kalian menolak, maka aku akan sabar sampai Allah menghukumi antara aku dengan kalian. Dijawab dengan kata yang sama. Mereka menyatakan, kalau begitu, aku tawarkan lagi yang ketiga. Kalau kamu tidak mau mendoakan untuk kami, kami enggak butuh. Sekarang doakan untuk dirimu sendiri. Coba kalau kamu memang betul Rasul. Ini kan gaya-gaya debat kan? Ini gaya debat kayak gini. Coba kalau kamu benar, coba kalau kamu benar. Doakan pada Tuhanmu agar diturunkan bersamamu malaikat-malaikat. dan agar engkau memiliki istana yang megah. Ini untuk kamu sendiri. Agar engkau memiliki emas dan perak dan kekayaan-kekayaan. Agar engkau begini, agar engkau begitu. Nabi menjawab dengan sama. Aku tidak meminta kepada Allah dengan permintaan yang seperti itu. Aku bukan orang yang meminta dengan permintaan-permintaan duniawi seperti itu. Aku hanya menyampaikan kepada kalian tentang la ilaha illallah dan aku adalah rasul yang diutus pada kalian. Kalau kalian beriman, kalau kalian menerima, maka kalian akan mendapatkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Kalau kalian menolak, maka aku akan sabar. Kalau kalian menentangku, aku akan sabar sampai Allah putuskan antara aku dengan kalian. Sampai ada yang tanya lagi, sambil berdiri, mendatanginya. Kamu sudah ditawarkan sekian tawaran, kamu tolak. Kemudian diminta agar kamu membuktikan kalau kamu Rasul. Kamu itu dekat dengan Allah. Buktikan, kalau dekat dengan Allah, pasti kamu minta akan diberi. Coba minta. Kamu juga gak mau. Sekarang yang ketiga, agar kamu meminta untuk dirimu sendiri, bukan untuk kami. Barangkali kamu bakhil gak mau memberikan pada aku. Untuk kamu sendiri, coba. Kamu juga tidak memberikan. Wallah, aku gak percaya kepada kamu sampai kamu minta pada Tuhanmu untuk memberikan tangga ke langit. Dan aku melihat kamu naik ke langit dan turun membawa malaikat-malaikat. Dan itu pun kalau engkau buktikan seperti itu, belum tentu aku percaya sama kamu. Astagfirullah. Apa setelah itu? Apa setelah itu? Apakah dilanjutkan? Tidak. Rasulullah pergi. Tidak menjawab. Tidak melayani yang seperti itu. Tidak melayani perdebatan-perdebatan seperti itu. Rasulullah tinggalkan. Ikhwan ibn a'azullakum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah ucapan Imam Malik bahwasanya yang namanya debat itu hanya menghilangkan cahaya ilmu, mengeraskan hati, mewariskan kedengkian-kedengkian. Fa'ala talibil huda an yubayyin linnasi sunnah. Maka semestinya yang namanya ahli sunnah hanya menerangkan sunnah, menegakkan hujahnya, menegakkan bukti-buktinya, kemudian selesai. Wa yattaqid fi sabili dhalika uslubul iqna', dan memakai untuk menegaskan, untuk menerangkan tadi uslubul iqna'. Uslubul iqna' artinya cara-cara yang kira-kira orang mendengar itu puas. Ini dalilnya, ini riwayatnya, ini dikeluarkan di sini, ini kitabnya halaman sekian. Ini namanya uslubul iqna'. Fa in lam yaqbal minhu, kalau ternyata tidak mau menerima, famalar rasul illal balagul mubin, maka tidaklah atas rasul kecuali penyampaian dengan penyampaian yang gamblang, yang mubin, yang jelas. Itu tugasnya Nabi, menyampaikan dengan penyampaian jelas. Nerima tidak nerima bukan urusan rasul. Apakah mereka masuk Islam atau tidak masuk Islam bukan urusan Nabi SAW. Urusan Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah siapa yang dikehendaki dan disesatkan siapa yang dikehendaki. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, akhbir bis sunnah wa la tuqasim 'alayha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, beritakan tentang sunnah dan jangan diperdebatkan. Enggak perlu pakai debat terbuka antara sunnah dengan syiah. Enggak perlu debat terbuka antara Islam jamaah dengan ahlus sunnah, gak perlu. Kenapa? Dalil-dalil jelas. Ini kebenaran. Mau nerima alhamdulillah, gak nerima gak apa-apa. Urusan kamu dengan Allah, yang penting saya sudah menyampaikan. Selesai. Ikhwanuddin a'azakumullah, kenapa harus dibantah-bantah, harus diperdebatkan? Apakah kamu belum yakin tentang sunnahmu? Oh enggak, kita mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Sebentar, ulangi-ulangi. Apa kalimatmu? Mencari kebenaran. Berarti kamu masih dalam keadaan ragu bahwa kalau Allah, kalau Rasul belum tentu benar. Gitu kan maksudnya. Sehingga kita tidak berbicara tentang madhab pendapat istihadiyah, bukan. Kita berbicara tentang perkara yang pasti dari Quran dan Sunnah adalah hak. Dalam Al-Quran dipuji tentang sahabat, dalam hadis dipuji tentang sahabat, dan sekian, bahkan dengan ta'yin bulan-bulan sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian para Syiah mencerca. Apakah ini perlu diperagukan? Oh, ini kita cari kebenaran. Apakah Syiah yang benar atau Ahlus Sunnah yang benar? Alhamdulillah. Ini sungguh satu keraguan. Kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, enggak bisa diperdebatkan. Kalau sudah sunnah nabawiyah sahihah, sharihah, maka enggak perlu diperdebatkan. Itu yang hak. Selesai. Kecuali kalau kita berkata, menurut pendapat saya begini, bagaimana pendapat kamu? Kita lihat pendapat kamu, pendapat saya yang benar. Kita lihat dalil-dalilnya. Kan begitu. Tetapi kalau sudah qala Rasulullah dalam hadis yang sahihah, sharihah, tinggal diterangkan dan diajarkan untuk diikuti, selesai. Enggak perlu diperdebatkan. Qala a'azakumullah wa qala al-Haytham ibn Jamil. Qultu li Malik ibn Anas. Aku pernah berkata kepada Malik ibn Anas, yakni Imam Malik rahimahullah, ya Aba Abdullah, ar-rajul yakunu 'aliman bi sunnah ayujadal 'anha. Seseorang mengerti sunnah, punya ilmu tentang sunnah, apakah perlu dia berdebat untuk membela sunnah? Qala, kata Imam Malik, jangan. Walakin yukhbir bis sunnah fa in qabila minhu wa illa sakat. Terangkan sunnah, kalau diterima alhamdulillah, itu harapan kita. Kalau tidak, diam. Lihat tadi Imam Ahmad, sekarang Imam Malik, sama. Kata beliau, la walakin yukhbir bis sunnah, ini yang punya ilmu. Dikatakan seorang rajul aliman bis sunnah. Alim di sunnah artinya punya ilmu tentang sunnah. Dikatakan apakah perlu berdebat membela sunnah? Dikatakan jangan, sampaikan sunnah, kalau diterima, kalau tidak, diam. Ini dikatakan aliman di sunnah, dikatakan oleh Imam Malik jangan. Apalagi yang tidak alim di sunnah, apalagi yang seakan-akan dia itu alim padahal tidak alim, seakan-akan dia ahli hadis padahal tidak ahli dalam bidang hadis. Qanabina hazakumullah, lebih berbahaya lagi kalau dia tidak ahli dalam bidangnya. Wa hadza kulluhu bil mukhasamah al madmumah. Itu semua adalah pada mukhasamah al madmumah yang langsung berhadapan antara dalil yang sahih sharih dengan bid'ah. Maka enggak perlu diperdebatkan. Ngapain membandingkan antara sunnah dengan bid'ah? Pembandingnya ini tidak ada apa-apanya, terlalu rendah kalau sunnah mau dibandingkan dengan bid'ah. Perbandingan aliran. Aliran Syiah dengan aliran sunnah, kira-kira perbandingannya bagaimana? Kamu itu seperti membandingkan pedang dengan kayu. Coba tajamana pedang ini dengan kayu ini. Wallah, yang punya pedang akan marah. Yang punya pedang tadi akan marah. Wah, ternyata lebih tajam pedangmu daripada kayu ini. Kira-kira dia senang atau marah? Marah dia. Kurang ajar. Menyatakan pedangku lebih tajam dari kayu ini. Itu kekurangan ajaran. Kenapa? Pembandingnya enggak seimbang. Pembandingnya enggak seimbang. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah orang-orang Arab. Dikatakan oleh ucapan-ucapan mereka. Bukankah sayfian kusuqadruhu idha qila ahaddu minal asa. Ara'aita anna sayfa yantusu qadruhu idza qila ahaddu minal 'asa. Bukankah kamu lihat pedang itu akan jatuh nilainya, akan rendah kalau dikatakan lebih tajam daripada kayu. Qanibina 'azakumullah, kalau perdebatan tadi menang ahlus sunnah, oh ternyata ahlus sunnah sunnah ini lebih bagus dari bid'ah ya. Ternyata kurang ajar banget kamu dibandingkan dengan bid'ah. Ya enggak terbanding sama sekali, sangat jauhnya, sama dengan yang tadi kamu mengatakan pedang ini lebih tajam daripada kayu. Khonibina azabullah muslimin yang saya hormati. Sehingga kata Imam Malik, sampaikan sunnah kalau mau diterima. Kalau tidak diterima, maka diam kamu. Sehingga ulama-ulama yang hari ini pun sama nasihatnya. Kata Syekh Al-Albani, ilqi kalimatak wamshi. Ilqi kalimatak wamshi. Lemparkan kalimatmu, jangan. Apa maknanya jalan? Tinggal. Mau nerima, alhamdulillah. Gak nerima, gak apa-apa. Yang penting saya sudah nyampaikan pada kalian. Ikhwan ibn na'azakumullah, karena hujahnya sunnah ini qat'iyah, karena hujiyatu sunnah, pendalilan sunnah sangat jelas. Dalam Al-Quran sekiat banyak perintah-perintah untuk mengikuti Nabi. Dan ini terbukti sahih ucapan Nabi. Apa lagi? Wa ammal mujadalah billati hiya ahsan. Adapun mujadalah billati hiya ahsan, bantah membantah dengan sesuatu yang lebih baik atau dengan sesuatu yang lebih benar atau lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Wahiya ma kana alhaqqu fiha hadafan lit-tarafain, yaitu kalau kebenaran merupakan harapan kedua belah pihak. Harapan kedua belah pihak artinya mereka sama-sama menginginkan kebenaran. Ini baru satu hal. Yang kedua, walam tashtamil ala ma yukhrijuha an hadzal maqsad fa ni'ma hi tubayyin alhaq wa tahdi as-sabil wa tursil ila mawatin as-sawab. Dan kata beliau, tidak terkandung di dalamnya apa-apa yang selain niat kebenaran. Yang kedua, dengan hujjah atau dengan prinsip dasar yang sama, Quran was sunnah, dengan asar-asar para salafus salih. Sehingga kalau berbeda dasarnya ini, tidak mungkin bisa ketemu selama-lamanya. Syekh Al-Albani pernah didatangi orang-orang dari Hizbut Tahrir yang dijuluki kasetnya dengan judul Afrah Mu'tazilah, piyik-piyik Mu'tazilah atau piyik, titik kecil anak ayam, ya ini bibit-bibit Mu'tazilah, bibit-bibit Mu'tazilah itu datang mau tanya katanya, padahal mau berdebat bagaimana pendapatmu seterusnya. Kata Syekh Al-Albani, sebentar, kalau kita mau berdiskusi kita samakan dulu rujukannya. Kalau ada sesuatu masalah yang kita berbeda antara kami dengan kamu, kita merujuk ke mana? Kata dia, kepada akal. Kenapa kok kepada akal? Karena Al-Quran dan Sunnah itu datang belakangan. Sebelum turun Al-Quran, sebelum diutus Rasul, akal sudah lebih dulu ada pada kita. Maka menjadi dasar dari keduanya adalah akal. Syekh Al-Albani mengatakan kita tidak bisa bicara kalau seperti itu dasarnya. Bahwa kita akan bicara kalau kita sepakati rujukannya adalah Quran was sunnah. Ini faedah besar. Tidak bisa. Hanya urusannya tentang masalah kitab was sunnah atau akal. Dan itu beberapa, enggak sampai satu jam saja. Sebentar mereka sudah diusir keluar. Kenapa diusir? Gak bisa mau diskusi, katanya kita betul-betul mencari kebenaran, saya mencari kebenaran, kamu juga mencari kebenaran, mari kita diskusi kebenaran yang paling pasti yaitu Quran dan Sunnah sebagai dasar, dia gak mau. Bagaimana akan bisa? Kebenaran yang paling jelas yaitu pemahaman salaf yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah dengan sekian banyak ayat-ayat dan hadis tentang para sahabat, tapi gak mau. Sahabat manusia, saya juga manusia. Tidak bisa, kita tidak harus ikut sahabat. Apakah bisa berbicara? Tidak bisa. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin yang saya hormati. Dikatakan kalau tidak ada tujuan-tujuan lain kecuali mencari kebenaran dan sama-sama tahu meyakini tentang Quran dan Sunnah, fani'immahi, maka itu adalah diskusi yang bagus. Tubayyinil haq, kamu menerangkan kebenaran. Wa tahdis sabil, kalau membimbing ke jalan yang lurus. Wa tursid ila mawatinis sawab, kamu bimbing mereka-mereka yang ingin mendapatkan bimbingan. Masya Allah. Selesai. Itu diskusi namanya. Wa idza hasalatil munadhara fahadhari an takuna sababan lisyiqati wan nizaa. Kalau sudah terjadi diskusi tadi, hati-hati. Kadang-kadang awalnya diskusi, kemudian berubah menjadi perdebatan, kemudian berubah menjadi pertikaian, kemudian berubah menjadi ring tinju. Saling berantem, saling mencaci, saling memaki. Sudah, sebelum sampai sana, hentikan. Sudah. Saya sudah menyampaikan apa pendapat saya menurut Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Maka kamu menerima silakan. Gak menerima jangan maksa. Saya gak maksa kamu. Kamu gak perlu maksa saya. Saya pulang. Assalamualaikum. Sebelum sampai kepada perdebatan, pertikaian, permusuhan dan kemudian saling menyerang. Kemudian Rasulullah muslimin yang saya hormati, maka dikatakan hadari-hadari, hati-hati kalian, jangan sampai menjadikan sebab lisyiqaqi wan nizaa, jangan sampai menjadikan sebab pertikaian, perpecahan, permusuhan, wala adawah bainal ikhwan, yang akhirnya terjadi permusuhan di antara saudara-saudara kaum muslimin. Wa qalla an takhlu munadhara min hadza, dan sedikit sekali diskusi-diskusi yang tidak dibumbui yang kayak gini. Sedikit sekali. Hampir rata-rata diskusi isinya seperti itu. Isinya perdebatan. Namanya diskusi. Isinya perdebatan. Namanya diskusi. Isinya saling sikat, saling sikut, saling caci, saling maki. Maaf, saya tidak menyangka Anda sebodoh itu. Begini, karena Anda memang tidak mengerti tentang ilmu ini, kamu bodoh ini, bodoh itu, bodoh ini, segala macam, sampai pek, sampai habis, bis. Apa yang terjadi pada musuhnya, pada lawannya? Bukan ingin membantah pendapat ilmiah tadi, bukan. Ini harus dibalas, gitu kan? Maka muncul lagi dari dia, bahwasanya kedunguan yang dipelihara itu akan menghalangi ilmu. Mulai. Qul inna a'udzubikumullah. Ini bukan diskusi. Ini jelas pertikaian. Kau muslimin yang saya hormati, jangan membohongi diri sendiri. Oh tidak, kita mencari kebenaran. Kita diskusi. Padahal aslinya bukan kebenaran, bukan cari kebenaran. Ingin menjatuhkan lawan. Hati kecilmu ditanya. Kamu debat sama mereka tujuannya apa? Kita akan buktikan. Kalau dia itu begini. Musuhnya ditanya, kamu berdebat sama dia mau apa? Diskusi-diskusi mau apa? Supaya tahu bahwa dia itu bodoh. Lihat, itu namanya niatnya jelas, bukan mencari kebenaran. Ikhwan bin na'azakumullah, idha hasanatun munadharah, hadai. Kalau terjadi diskusi pun yang niatnya benar, hati-hati. Jangan sampai terseret kepada permusuhan. Karena sedikit kali diskusi yang selamat. Sedikit sekali diskusi yang selamat dari permusuhan-permusuhan. Nasallallahu alaihi wasallam. Berkata Yunus As-Safadi, ma ra'aitu aqal min asy-Syafi'i. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas, yang lebih aqil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nadartuhu yawman. Aku pernah berdiskusi dengannya pada satu hari dalam satu masalah. Tsumma faraqna. Kemudian kami berpisah. Ini belum selesai, berpisah. Ini enggak menemui titik temu. Walaqiyani fa'akhadha biyadi. Tiba-tiba bertemu aku lagi pada saat yang lain, maka Imam Syafi'i memegang tanganku kemudian berkata, ya Aba Musa, wahai Aba Musa, ala yastaqim antakuna ikhwanan wa illam nattafiq mas'alah. Wahai Abu Musa, tidakkah sepantasnya, tidakkah lurus kalau kita ini tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat? Lihat, kata Yunus As-Safadi, sungguh gak ada orang yang lebih cerdas. Aku gak pernah ketemu orang yang lebih cerdas dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika aku berdebat dengannya atau berdiskusi dengannya gak selesai, kemudian berpisah, tiba-tiba pada hari yang lain dia pegang tanganku dan menyatakan, ya Aba Musa, tidakkah sebaiknya kita berteman, kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda. Yani berbeda masalah ijtihadiyah. Sudah kita katakan tadi yang bisa didiskusikan yang itu. Kalau sudah qaul Allah yang tegas, kalau sudah dikatakan qaul Rasul dengan jelas, kalau sudah ada ijma' dari salafus saleh, apa perlunya diperdebatkan? Yang ada nerima atau tidak mau nerima. Itu saja. Kalau sudah jelas ijma' dari salafus saleh, dari Quran dan Sunnah, maka enggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Dan ketika untuk orang lain juga sama, kita anjurkan mereka ngikut. Selesai. Mau ngikut alhamdulillah, enggak mau mengikut urusan kalian dengan Allah. Allah yang menghukum kalian, Allah yang akan menilai kalian, Allah yang akan menghisab kalian. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian yang jelas, titik. Sehingga apa yang didiskusikan? Yang hadisnya sama, ayatnya juga sama, kemudian dari ucapan salaf, kemudian dari kesimpulan berbeda. Maka bersisih mereka para ulama dalam ijtihad mereka. Ikhwani fi dinillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka kata Imam Syafi'i, ucapan ini diterapkan pada tempat yang benar, yaitu di kalangan mereka para ahli sunnah ketika berbeda masalah ijtihadiyah. Ada yang tasyahudnya tahrik, ada yang tidak tahrik. Ada yang i'tidalnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, ada yang tidak. Ada, ini silakan bu diskusi boleh. Diskusi ilmiah. Kalau ketemu apa yang kamu yakini tentang kebenaran tadi yang lebih rajih, alhamdulillah. Kalau ternyata sampai selesai masih tetap masing-masing bersikeras dengan pendapatnya, cukup. Jangan jadi permusuhan. Besok ketemu lagi ucapan seperti ucapan si Imam Syafi'i. Bukankah sebaiknya kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda? Ini tepat. Kalau diucapkan kepada ahli bid'ah, mengatakan dengan megang tangannya, dengan rangkulan dan menyatakan, tidakkah sebaiknya kita bersaudara walaupun kita madhabnya berbeda, kamu Syiah saya Sunni, tidak bisa. Itu namanya menyelewengkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Itu namanya menyelewengkan ucapan para ulama, menempatkannya tidak pada tempatnya. Qala Adz-Dzahabi ta'liqan, berkata Imam Dzahabi mengomentari ucapan Imam Syafi'i tadi. Qultu hadza yadullu ala kamali aqli hadzal imam, ini menunjukkan sempurnanya akal Imam Syafi'i rahimahullah. Wa fiqhi nafsihi, dan membuktikan faqihnya beliau. Fiqihnya beliau. Fama zalan nudara'u yakhtalifun, karena biasa selalu yang namanya nudara' yakhtalifun. Biasa yang namanya nudara, orang-orang yang nadir, orang-orang yang seimbang, akron, kemudian berbeda, itu biasa. Iya kan? Kalau guru sama murid-muridnya biasanya sama semua muridnya. Gurunya begini, muridnya begitu, semua itu biasa. Tetapi kalau sekelas, tingkatannya sama, ilmunya hampir sama, biasanya ada perbedaan-perbedaan di kalangan mereka. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Famazalan nudara'u yakhtalifun, biasa para ulama yang ilmunya sama-sama tingginya seimbang, biasanya mereka ada perbedaan-perbedaan ijtihadiyah. Tetapi yang mereka sepakati jauh-jauh lebih banyak. Yang mereka sepakati jauh lebih banyak. Jangan dikira banyak perbedaannya saja, tidak. Perbedaannya paling beberapa masalah. Tetapi seluruhnya sama. Semua apa yang ada dalam Quran dan Sunnah sama. Dan semua apa yang mereka pahami sama, kecuali satu dua masalah yang mereka berbeda. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita melihat perbedaan di antara para ulama yang mereka sendiri tidak saling bermusuhan dan mereka semua ahlus sunnah, apalagi kita murid-muridnya, kenapa harus bermusuhan? Imam fulan dan Imam fulan berbeda pendapat, dan dua imam ini sungguh bersaudara, masya Allah, dekat, akrab, tidak permusuhan sama sekali. Kenapa kok murid-muridnya satu ta'asub dengan imam yang ini, yang satu ta'asub dengan imam yang sana, kemudian berkelahi, bertikai, bermusuhan, tahdir-tahdiran, padahal sama-sama ahlu sunnah dan mengikut ulama ahlu sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa akhraja Ibn Abdul Barr fi jami' bayan al-ilmi wa fadlih, dan dikeluarkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, Anil Abbas Ibn Abdul Azim al-Anbari, dinukil, diriwayatkan dari Abbas Ibn Abdul Azim al-Anbari, qala kuntu inda Ahmad Ibn Hanbal, aku waktu itu di sisi Imam Ahmad Ibn Hanbal, waja'ahu Ali Ibn al-Madini, kemudian datang kepadanya Ali Ibn al-Madini, rakiban ala dabbah, menaiki kendaraannya, naiki unta. Qala fatanadhar, tiba-tiba keduanya terjadi pembicaraan, terjadi diskusi. Nadhara asy-syahada fi syahada, tentang masalah persaksian. Bahkan irtafa'at aswatuhuma, bahkan keras suara mereka, semakin keras suaranya, semakin meninggi. Ini sudah semua tegang berarti antara Imam Ahmad dengan Ali bin Madini rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Hatta khiftu an yaqa bainahuma jafa, kata Abbas yang meriwayatkan Ibnu Abdul Azim Al-Anbari, sungguh sampai aku khawatir kalau pada keduanya terjadi sesuatu. Yani terjadi jafa, kekakuan lagi, setelah itu akan terjadi permusuhan. Wa kana Ahmad yara syahada wa Ali ya'ba, yaitu Imam Ahmad berpendapat tentang syahadah, kemudian Ali menolaknya. Falamma arada 'ala al-insiraf, ketika selesai pembicaraan yang lumayan agak seru, kemudian Ali al-Madini ingin pulang, kembali menaiki kendaraannya, maka Imam Ahmad menuntun untanya. Lihat, ketika menaik dia memegangi tali kendali kendaraan beliau, dan kemudian dituntun oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tidak terjadi permusuhan apapun. Jadi jangan tegang ketika melihat, wah ini suaranya keras. Jangan-jangan habis ini berantem. Terus enggak tegur sapa lagi setelah itu. Enggak ada. Setelah itu selesai. Setelah itu seperti biasa kembali. Enggak ada apa-apa. Semestinya demikian. Ini diskusi yang ilmiah, memang menginginkan kebenaran. Tetapi kalau perdebatan ingin menang-menangan, enggak perlu. Yang namanya agama ini laisa liman ghalab, kata Imam Malik rahimahullah. Laisa dinu liman qala. Agama ini bukan milik pemenang debat. Agama ini bukan miliknya orang yang paling ahli dan paling menang debat. Bukan. Menang debat bukan berarti benar. Kalah debat bukan berarti salah. Lihat. Apa yang benar, mana yang salah? Kok pakai tanya? Yang benar yang cocok dengan Quran dan yang sunnah. Iya. Yang benar adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang menentang qala Allah wa qala Rasul, maka dia salah. Yang benar adalah apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Yang salah adalah yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh salafus saleh. Selesai. Mau menang debat, mau kalah debat. Sehingga ikhwanul fillah azakumullah, jangan mencari kebenaran dengan melihat pertunjukan. Jangan melihat pertunjukan. Saya katakan pertunjukan. Karena yang rata-rata yang nonton cari hiburan saja. Asyik. Perdebatan sunnah syiah. Asyik melihat perdebatan antara ahli bidah dengan ahli sunnah. Ikhwanul fillah azakumullah. Apakah dari situ dicari kebenaran? Wah, kata-kata ahli bidah ini kayaknya benar juga. Ambil, begitu. Kata-kata yang harusnya ini, kayaknya kurang pas. Tinggal, begitu. Yang namanya kebenaran diambil dari qala Allah wa qala Rasul, dipahami sesuai apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Yang dipahami oleh para imam-imam ahlus sunnah. Maka kita ambil dari mereka, tidak perlu berdebat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله. Kata Syekh Islam, yang namanya para ulama dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dan pengikut mereka dari tabi'i tabi'in, dan setelah mereka semuanya, kalau mereka bertikai dalam satu masalah, berbeda perkara atau berbeda pendapat dalam satu masalah, ittaba'u amrallah, mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul, jika kalian berselisih pendapat maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ini satu faslul qadha, satu penengah yang pasti benar Quran was sunnah dari Allah dan dari Rasul. Maka kalau kalian beda pendapat, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Wa kanu yatanadharuna fil mas'alati munadharatan musyawaratin wa munasahah. Maka mereka berdiskusi, mereka berbincang-bincang dalam satu masalah agama dalam keadaan bentuknya munadharatun musyawarah. Munadharahnya munadharah musyawarah, seperti orang musyawarah. Wa munasahah, orang yang saling menasihati, bukannya akhi. Engkau memang berbuat mengatakan seperti itu, ada dalilnya. Iya. Tapi ada dalil yang lebih sahih, lebih lengkap dari itu. Ternyata ada kekecualiannya. Ini riwayat. Seperti ucapan para imam-imam, sebagaimana dalam hadis, "Uridat 'alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat, kata Nabi. "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun wa nabiyyu ma'ahu rajul wa rajulan wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad." Sampai kemudian dikatakan waktu itu Al-Barihah, kata pembawa riwayat ini, sahabat tadi, aku melihat bintang jatuh Al-Barihah tengah malam tadi, dan aku tidak dalam keadaan salat. Walakinni ludightu, tetapi aku terkena sengatan binatang berbisa. Ditanya oleh yang mendengar tadi, apa yang membawamu atau apa yang kamu lakukan? Istabqaitu, aku minta diruqyah, minta dijampi. Fama hamalaka ala dhalik. Lihat diskusi. Ini ketika meriwayatkan hadis tadi, di awalnya ada diskusi. Fama hamalaka ala dhalik. Apa yang membawamu untuk minta diruqyah? Dijawab, hadis itu haddatsani Syaibi. Aku melakukan seperti itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Syaibi, bahwasanya la ruqyata illa min ainin aw huma. Enggak ada ruqyah jampi-jampi atau ruqyah yang mujarab kecuali pada dua perkara, yaitu pada ruqyah pada ain, penyakit yang disebabkan oleh mata, dan penyakit yang homa yang disebabkan oleh binatang-binatang berbisa. Maka orang minta diruqyah. Dijawab oleh orang tadi, oleh sahabat tadi, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sudah bagus. Orang yang berpegang dengan apa yang dia dengar dari hadis bagus. Tetapi aku mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Uridat 'alayya al-umam." فرأيت النبي وماه الرهط ونبي وماه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد. Sampai akhir hadisnya, yaitu umat Rasulullah SAW yang sawadul azim, yang bersama mereka ada 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ketika ditanya dan kami mempertanyakan siapa mereka, Nabi menjawab, humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Nabi, mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, orang yang tidak minta dikai, dan orang yang tidak pernah menganggap sial pada sesuatu. Lihat, ini sungguhnya bantah-membantah kan, tetapi dengan cara yang sangat bagus. Dengan adab, dengan akhlak, dengan penuh penghormatan pada saudaranya. Dipuji, "Qad ahsana man intaha ila masana." Bagus. Orang mendengarkan dalil kemudian mengerjakannya, bagus. Kamu kena sengatan kemudian kamu minta ruqyah karena hadis. Hadis yang disampaikan oleh Syafi'i, "La ruqyata illa min ainin aw huma." Bagus. Tapi aku mendengar hadis lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW sampai pada akhirnya disebutkan asyahidnya, yaitu bahwa orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab adalah orang yang tidak minta diruqyah. Artinya boleh kamu minta diruqyah, bagus. Dan yang namanya ruqyah itu buat ain, buat huma, benar itu dalilnya, tidak salah dalilmu. Tetapi kamu harus tahu, kalau minta diruqyah itu makruh hukumnya. Kalau ruqyahnya boleh, tapi minta diruqyah, ini hukumnya makruh. Diluruskan. Kamu sudah satu perkara benar. Apa itu benarnya? Dia beramal dengan dalil. Iya kan? Ketika maha malaka ala dalil, tidak seperti orang sekarang. Apa yang membawa berbuat seperti itu? Ya ini kan dari dulu begitu. Enggak. Apa yang membawa berbuat seperti itu? Ya katanya si bulan, katanya si bulan. Enggak demikian. Tapi mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw huma. Iya. Yang namanya ruqyah boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Bagus. Ruqyah itu adalah hasan. Tetapi meminta diruqyah itu mengurangi kemuliaan, makruh. Kamu tidak akan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab. Qul inna a'udzubika syahid min hadzal qissah. Syahid dari kisah ini adalah bahwasanya mereka membantah, bukan tidak membantah. Ada diskusi di kalangan mereka, tapi dengan adab, dengan akhlak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Na'am, man qala fal kitab al mustabin والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. Kata Syekhul Islam, iya, kalau orang yang menyelisih kitab yang jelas atau menyelisih sunnah yang mustafidah yang diriwayatkan dari banyak jalannya, atau wama ajma alaihi salaful ummah, atau menyelisih apa yang sudah ijma disepakati oleh para salaful ummah, yang menyelisihinya dengan penyelisihan yang la yu'dzar, yang tidak memiliki udzur, tidak dimaklumi sama sekali, maka orang yang seperti ini diperlakukan seperti kita memperlakukan ahlul bid'ah. Kita perlakukan seperti kita memperlakukan ahlul bid'ah. Jangan duduk bersamanya, jangan mendengarkan ucapannya, jangan dengarkan ocehannya. Kalau kita ngajak diskusi, berarti kita mendengarkan. Udah, giliran ya. Sekarang saya dulu mau ngomong. Selesai, sekarang giliran kamu ngomong, saya dengar. Kamu membiarkan telingamu dimasuki syubhat-syubhat. Para ulama saja menghindar dari syubhat-syubhat. Inna syubhat khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar sedangkan hati kita lemah. Jangan sok berani, jangan lancang sok kuat, saya enggak akan terfitnah. Begitu mendengarkan syubhat-syubhat Syiah, bengong. Bengong itu bingung, ya, saudaranya. Bengong, bingung, pulang dalam keadaan dia enggak bisa tidur. Jawab tidak bisa, nerima berat karena bertentangan dengan sunnah, tapi menolak kayaknya masuk akal juga. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Hati-hati. Syubhat itu menyambar sedangkan hati kita lemah. Sehingga jangan kamu tumakkin sam'aka, jangan kamu memberikan telingamu untuk dimasuki syubhat-syubhat oleh mereka. Sehingga kalau perdebatan-perdebatan dengan ahlul dalal, jelas itu tidak disunnahkan. Qul inna a'udzubika kata Syekhul Islam tadi, bahwa para ulama kalau berdiskusi sesama mereka, ini ahlus sunnah sama ahlus sunnah, beda pendapat. Diajarkan adab-adabnya, mereka mengikuti sunnah, mengikuti dalil, yaitu idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Tetapi kalau orang itu menyelisih sunnah yang jelas, menyelisih ayat yang jelas, menyelisih ijma' para salaf dengan penyelisihan yang la yu'dzar, yang tidak bisa dimaklumi, maka mereka ini diperlakukan seperti ahlul bid'ah. Jangan diajak duduk bareng untuk diskusi. Enggak, kita walaupun dengan ahlul bid'ah, tapi kita diskusi ilmiah. Kita enggak cuci makian, tidak bermusuhan, kita betul-betul mencari kebenaran. Ini dengan ahlul bid'ah kok mencari kebenaran? Maksudnya apa mencari kebenaran? Ya maksudnya kita cari kebenaran diantara kita. Maksudnya kamu masih ragu dengan sunnah yang ada padamu. Dan kamu berpikir jangan-jangan ahli bid'ah ini benar. Jangan-jangan ahli dhalal ini hak begitu. Astaghfirullahaladzim, berarti kamu dalam keadaan kurang yakin dengan qaul Allah qaul Rasul. Kamu kurang yakin dengan qaulus salaf. Kamu kurang yakin dengan ucapan orang-orang mulia dari kalangan para sahabat wa tabi'in dan para imam-imam. Berarti orang ini tidak yakin dengan agamanya sendiri. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, ketika diajak dengan sopan, kadang-kadang ada ahli bid'ah yang sopan, dan sopannya mereka tidak terpuji. Sudah pernah kita sampaikan di majelis ini, masih ingat? Kenapa sopannya tidak terpuji? Karena sopannya berfungsi seperti umpan di kail kita ketika kita mancing. Apakah itu baik? Orang mancing itu dengan udang di mata kailnya. Apa dikatakan orang ini baik pada ikannya, ngasih makan udang begitu? Dia itu akan mengambil ikan tadi dan akan membinasakannya, kan begitu? Sama ahli bid'ah tadi dalam keadaan dia memiliki sesuatu kesesatan, ingin disampaikan kepada kalian agar kalian binasa dengan akhlak yang baik. Dengan sopan, santun, dengan ucapan yang penuh penghormatan, ta'al ilal hanum. Kepada Imam Malik, ta'al ilal hanum. Mari kita duduk sebentar di warung ini. Kita diskusilah sebentar. Saya akan menyampaikan pendapat saya dan kamu menyampaikan pendapat kamu. Barangkali saja kita mendapatkan sesuatu yang hak. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau kita setelah berdiskusi, berdebat, ternyata kamu yang menang, bagaimana? Kalau saya yang menang perdebatan ini, kamu ikut saya. Kalau saya kalah, nah, kalau saya yang menang, kalau kamu yang menang, saya ikut kamu. Baik. Sekarang kalau aku kalah debat dengan kamu, aku ikut kamu. Kemudian kamu berdebat lagi dengan orang ketiga, ternyata kamu kalah. Bagaimana kira-kira? Kata orang tadi, kalau gitu kita berdua ikut orang ketiga. Kata Imam Malik, berarti kamu belum menemukan agamamu. Kalau aku sudah menemukan agamaku, kata Imam Malik, maka aku tetap yakin dengan agamaku dan silakan kamu cari agamamu sendiri. Lihat, tidak dilayani. Silakan kamu cari agamamu sendiri. Walaysa dinu liman ghalab, agama ini bukan milik pemenang debat. Agama ini bukan milik pemenang debat. Khairuddin a'azzaqullah kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini bukan berarti ta'assub. Berarti kamu ta'assub, ahlus sunnah pasti benar. Ahlus sunnah pasti benar itu kalimat ta'assub atau bukan? Harus didudukkan. Dan supaya lebih jelas, kalau saya menyatakan Quran pasti hak, saya ta'assub atau tidak ta'assub? Ya kalau Quran jelas benar, lah kalau sunnah? Fanafidina azzaqullah, sama saja. Sunnah itu ucapan Rasul, ucapan Rasul pasti benar. Yang jadi masalah apa riwayatnya sahih atau dhaif, kan begitu. Maka yang kita bahas nanti pada poin yang berikutnya, mudah-mudahan pada 2 bulan mendatang, adalah tentang masalah kita terapkan sunnah setelah jelas sahihnya dirayatan wa riwayatan. Dan kita kerjakan setelah jelas bagaimana perbandingan apa yang kita harapkan dari masalah agama dan masalah sesuatu yang membuat madaratnya. Qulna a'udzu billahi muslimin sahamati. Masih ada satu kalimat lagi. Kata beliau, na'a Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam memberitakan berita sedih. Ala ulaika alladziina yata'assabun, kepada mereka yang ta'assub. Lima yarannahu min as-sunan al-ijtihadiyyah. Sungguh menyedihkan adanya orang-orang yang ta'assub dengan pendapat ijtihad. Ini Syekhul Islam yang bilang. Dan saya juga sedih Di tengah-tengah kita ini ada orang yang ta'assub dengan satu pendapat, padahal masalahnya masalah ijtihadiyah yang para ulama masih berbeda di kalangan mereka. Kata Syekhul Islam Al-Damiyah, mereka yarawnahu minas sunan ijtihadiyah wa yu'aduna man khalafahum. Dengan ta'assub itu mereka memusuhi orang yang menyelisihinya. Walaupun masalahnya masalah ijtihadiyah, tapi ta'assubnya seakan-akan mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah, yang lain sesat menyimpang dari Quran dan Sunnah. Padahal masalahnya masalah ijtihadiyah. Faqala, maka berkata Syekhul Islam, wa amma ta'assub li hadhihi al-masail wa nahwiha fa min sya'airil furqah wal ikhtilaf. Adapun ta'assub dengan masalah-masalah ijtihadiyah, maka itu adalah syiar-syiar perpecahan. Itu adalah gambaran-gambaran perselisihan dan perpecahan. Alladzi nuhina anhu, yang kita dilarang daripadanya. Idz da'i lidzalika huwa tarjihu sya'air al-muftariqah bainal ummah. Karena faktor pendorongnya, ad-da'i lidzalik huwa tarjihu sya'air al-muftariqah bainal ummah, hanya mentarjih, mencari mana yang rajih dari pendapat-pendapat yang berbeda-beda yang menyebar di kalangan umat. Wa illa fa hadhil masail min akhaf masail al-khilaf jiddan. Karena kalau dilihat masalah-masalah tersebut, masalah yang paling ringan di antara masalah-masalah lain. Laula ma yad'u ilaihi syaitan. Kalau saja bukan karena syaitan yang mendorongnya. Kalau saja bukan syaitan yang mendorongnya untuk menegakkan syiar-syiar perpecahan, niscaya mereka akan tahu bahwa masalah itu bukan masalah besar. Masalah yang kalaupun berbeda enggak apa-apa. Iya kan? Firdina azakumullah. Perkara yang para ulama masih berijtihad. Ini ijtihadnya rajih, ini ijtihadnya marjuh. Kalau mereka berijtihad dan ijtihad mereka berbeda, para ulamanya yang satu akan mendapatkan satu pahala, yang kedua akan mendapatkan dua pahala. Yani yang benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala, yang salah ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Dua-duanya mulia, karena kedua-duanya berupaya sungguh-sungguh dengan ijtihadnya mencari kebenaran, dan ternyata berbeda hasilnya. Itu para ulamanya dua-duanya dapat pahala. Kitanya, walaupun kita melihat mana yang lebih sahih, mana yang lebih rajih, mana yang lebih rajih, tetapi kesimpulan kita hanya rajih dan marjuh. Jangan lebih dari ini. Kesimpulan kita, pendapat ini yang menurut saya lebih rajih. Adapun pendapat itu marjuh. Cukup. Atau dengan pendapat yang masya Allah dari beberapa imam, bahwa pendapat ini menurut saya lebih rajih, walaupun ada kemungkinan marjuh. Tapi pendapat bulan menurut saya marjuh, walaupun ada kemungkinan rajih. Qanifidina azakumullah. Ya'ani kita berupaya pula berijtihad, tapi bukan berijtihad seperti para ulama. Berijtihad di kalangan ucapan ulama. Ulama ini ya ulama itu. Kita baca dua-duanya, kemudian kita melihat mana yang lebih mantap dalil-dalilnya dan alasan-alasan. Ta'lilnya wa tadlilnya. Qanifidina azakumullah muslimin yang sarmati. Maka tidak boleh lebih daripada itu. Tidak ada yang menyatakan bahwa ini pendapat yang hak, berarti pendapat itu batil, bid'ah, hizbi. Tidak ada. Kenapa harus sampai seperti itu? Ini semua adalah pendapat ijtihadnya para ulama yang mereka berbeda. Maka kita pun berbicara hanya sekedar rajih dan marjuh, tidak lebih daripada itu. Allahu ta'ala a'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ketika sebelum sholat Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang memperbanyak membaca Al-Quran. Tolong jelaskan, apakah ada perintah ataukah bid'ah? Tidak sampai bid'ah. Ada sholat yang namanya sholatul intidhar, yang diistilahkan begitu oleh para fuqaha. Ini sholat dalam keadaan menunggu imam datang. Sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah. Dan juga membaca Quran dianjurkan kapan saja. Hanya saja khusus dalam masalah membaca Al-Quran, jangan dengan suara yang keras. yang akhirnya kalian mengadu antara Quran dengan Quran. Itu tidak boleh. Maka cukup dengan suara pada dirimu sendiri. Apakah ketika tasyahud jadi telunjuk digerak-gerakkan atau tidak? Ini yang dikatakan berbeda para ulama. Ketika berdiri salat, apakah tangan disimpan di dada atau di perut? Apakah pendapat yang paling rajih? Menurut saya maksudnya. Nah, Allah Ta'ala. Kalau saya lebih cenderung kepada apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu menggerakkan jarinya, telunjuknya. Dan menganggap bahwa riwayat yang yuharrikuha itu adalah ziyadatul thiqah, tambahan thiqah makbulah. Karena menurut beliau rahimahullah, enggak ada pertentangan antara riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan tahrik dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tahrik, enggak ada pertentangan. Kita bisa terima dua-duanya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, bahwa menerima menjamak dua hadis lebih afdal daripada kita memilih salah satunya, mentarju salah satunya. Halas. Dan banyak-banyak. Ini kalau bisa mengerjakan kedua-duanya, i'malul haditsaini afdal. Bila bisa mengerjakan dua hadis, maka lebih afdal dua hadis yang sahih yang kelihatannya bertentangan. Daripada kita harus memilih salah satunya, maka kalau bisa dikerjakan dua-duanya karena kedua-duanya sahih, maka itu yang dikerjakan. Wallahu a'lam. Adapun riwayat-riwayat tentang masalah meletakkan tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kirinya, itu yang saya baca hampir semua para ulama jumhur, ala sadar, di atas dada, bukan di atasnya dada, tapi di dadanya. Enam. Itu yang rajih. Mohon penjelasan dalil yang menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW termasuk penghuni neraka. Sesungguhnya saya ingat, tapi karena saya tidak ingat riwayatnya dikeluarkan oleh siapa, sehingga saya khawatir kalau riwayat itu bermasalah. Saya tanyakan pada ustaz yang lain, yaitu ketika datang kepadanya seorang, ya Rasulullah SAW, orang tuaku di mana? Rasul mengatakan finna. Orang itu menangis, sedih, maka dipanggil lagi supaya ditenteramkan hatinya dengan kalimat orang tuamu dan orang tuaku finna. Nah, perlu ditanyakan dulu tapi riwayatnya. Wallahu ta'ala. Apakah faedah penyebutan Allah dalam Al-Quran kadang dalam bentuk mufrad ana, kadang jama'? Dalam bahasa Arab, bentuk jama' dengan nahnu itu adalah ta'zim nafsahu, mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya dengan kalimat kan. Nah, dan itu dipaham oleh orang-orang Arab, walaupun sendirian. Apalagi orang yang pernah ke Yaman. Hampir semuanya menyatakan saya dengan nahna. Nahna itu nahnu, sama saja. Artinya kan. Apakah di zaman sekarang masih mungkin berlaku hukum apa ya, perbudakan? Atau Islam telah menghilangkannya? Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak. Tetapi bukan berarti perbudakan sudah tidak mungkin muncul lagi. Mungkin terjadi. Yaitu ketika berperang melawan orang-orang kafir, maka tawanan-tawanan itu akan dibagikan seperti dibagikannya pampasan perang. Akan dibagikan seperti dibagikannya pampasan perang. Sebagai apa? Budak. Kalau bisa masuk Islam bagus, dianjurkan untuk dimerdekakan. Kalau tidak, maka dia sebagai budak. Ini tadi yang sudah dibaca, sama yang belum dibaca, tercampur. Lima menit lagi, saya coba jawab. Atau lima menit lagi jawab. Contoh-contoh sunnah yang diterapkan terlalu banyak. Pertanyaannya, apa contohnya sunnah-sunnah yang sudah dikerjakan oleh masyarakat, dan apa contohnya sunnah-sunnah yang belum dikerjakan oleh masyarakat? Kenapa? Sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh masyarakat banyak. Karena sunnah itu dalam artian semua ajaran Nabi. Ya terlalu banyak. Sholatnya mereka, puasanya mereka, bulan Ramadan mereka. Nah, dan sunnah-sunnah yang ditinggalkan di masyarakat juga banyak. Nah, contohnya sangat banyak. Nah, seperti apa yang kita kerjakan, tidak semua manusia mengerjakan. Yang cukur jenggot terlalu banyak. Yang tidak memakai, yang memakai dengan isbal juga terlalu banyak. Yang tidak memakai jilbab juga terlalu banyak. Nah, dan masih ada lagi sunnah-sunnah yang hampir-hampir tidak dikenal oleh manusia. Saya belum terpikir apa sunnahnya. Nah, yang hampir-hampir tidak dikenal. Bahkan kalau ada orang yang mengerjakannya, dimusuhi. Apa kira-kira? Sholat pakai sendal. Apa lagi? Sholat pakai sendal kalau kita kerjakan di masjid, ramai nanti orang. Nah, kalau ta'adud dimusuhi, enggak ta'adud. Beristri dua. Dibilang selingkuh, dibilang apa lagi, dibilang kalimat-kalimat yang seperti itu. Apa hukum membuat SIM tembak? Apa SIM tembak? Berarti mengundi dengan harga lebih tinggi tanpa ikut tes dari polisi. Ikut tes. Jangan pakai sogok menyogok. Kalau sampai orang itu dibiarkan untuk sogok menyogok seperti itu, niscaya nanti akan ada orang-orang yang punya SIM dalam keadaan tidak bisa mengemudi. Kira-kira apa jadinya nanti di jalan raya kalau tidak banyak kecelakaan? Enak. Tapi saya udah bisa. Iya kamu. Makanya tes aja kalau kamu sudah bisa. Kalau dibolehkan untuk kamu, berarti dibolehkan juga oleh orang lain. Kamu bisa, orang lain juga bisa. Masih agak-agak bisa, ngaku bisa. Qanibina a'azakumullah. Sehingga itu berbahaya. Apa yang membedakan antara wajib dengan sunnah? Ada di kalangan orang awam yang mengatakan bahwa peliharaan jenggot itu merupakan sunnah, dan sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sedangkan dalam penjelasan Imam Ahmad, Ikhwanuddin a'azakumullah, sudah kita terangkan berkali-kali, bahkan di awal kajian sunnah di sini, di masjid yang sama, bahwa makna sunnah yang kita bahas adalah ajaran Rasul. Maka ada yang wajib-wajib, ada yang sunnah-sunnah, mustahabat. Semuanya itu disebut sunnah. Sehingga apakah ahlu sunnah itu golongan yang ngerjakan yang sunnah-sunnah saja, yang wajibnya tidak dikerjakan? Harus diganti berarti namanya. Jangan ahlu sunnah, ahlul wajib wa sunnah. Dua. Tidak, para ulama memahami ahlu sunnah itu ya semua golongan yang berpegang dengan ajaran Nabi. Dan ajaran Nabi ini, yang sunnah, yang dikatakan sunnah tadi, ada yang harus dikerjakan, ada yang sifatnya anjuran. Semuanya sunnah Nabi. Sehingga jenggot itu termasuk sunnah Nabi yang diwajibkan. Nah, kenapa ini kok banyak yang tanya? Dalil, apa dalil tentang bersedekat dalam dada dan menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat? Mana yang lebih rajih? Kok sama pertanyaannya tadi? Sedang terjadi permasalahan. Bagaimana status orang yang menuduh ahlu sunnah dengan sebutan-sebutan fitnah-fitnah yang mengada-ngada? Bagaimana kita menyikapinya? Melakukan bara'ahkah? Nah, kita sabar. Dan kita istiqamah di atas sunnah. Dan kalau kita bisa menunjukkan, membuktikan bara'ahnya, buktikan. Sebagaimana kita di Cirebon mengadakan tabligh akbar khusus masalah terorisme kemarin. Pada hari Ahad yang lalu. Hari Ahad kemarin. Bara'ah. Dari Allah SWT, agar Allah SWT melihat kita betul-betul berpegang dengan sunnah dan berlepas diri dari kebidahan-kebidahan khawarij. Nah, dan juga agar mereka manusia mengenali bahwa pelaku-pelaku itu bukan dari ahli sunnah, tapi justru dari orang yang menentang sunnah. bukan dari ahli tauhid, tapi mereka-mereka yang rusak akidahnya. Apakah hukum salat tasbih? Salat tasbih itu ada hadisnya, tapi diperbincangkan kesahihannya. Allahu ta'ala alam. Apa benar salat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di rumah? Na'am. Salat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di rumah. Kalau kenapa? Kalau iya, kenapa masih banyak yang menanyakan di masjid? Tanya sendiri pada mereka. Yang jelas sah, dikerjakan di masjid juga sah. Mereka masing-masing punya urusan. Ada yang dari masjid tidak pulang ke rumah, sehingga sholat sunnahnya di masjid, kemudian langsung ke tempat pasarnya, tokonya, masing-masing. Kenapa harus ditanyakan? Nah, bukan berarti harus di rumah. Lebih utama di rumah, tetapi di masjid tidak mengapa. Ada yang mengatakan Islam itu agama yang toleran dan mengakui agama-agama lain. Bagaimana dengan pendapat ini? Apakah salaf itu ada yang murni dan yang tidak murni? Wallahualam, siapa yang mengatakan seperti itu? Ada yang mengatakan Islam itu agama toleran. Apa maknanya toleran dulu? Kalau toleran itu maknanya adalah menghormati orang-orang yang lain agama untuk mengerjakan ibadah mereka di negeri muslimin, menghormati artinya membiarkan, tidak mengganggu. Ini ada sunnahnya. Yaitu kafir-kafir dhimmi, dibiarkan mereka beribadah dengan agama mereka selama tidak mengganggu kaum muslimin. Catat itu, selama tidak mengganggu kaum muslimin. Kalau itu dibilang toleran, maka itu adalah sunnah. Nabi melarang kita untuk mengganggu mereka. Bahkan dalam perang sekalipun tidak boleh membunuh pendeta-pendeta di gerejanya. Mereka di gereja tidak ikut perang, maka tidak boleh dibunuh. Nah, tetapi kalau toleran itu artinya menganggap agama mereka hak, semua agama itu baik, semua agama itu benar, ini batil. Jelas batil. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Maka agama selain Islam, agama batil. Yahudi agama batil, Nasrani agama batil, Buddha, Hindu adalah agama batil, agama syirik, agama kafir. Tetapi ketika mereka dalam keadaan di negara muslimin, atau mereka dalam keadaan kafir mu'ahad, terikat perjanjian, atau mereka adalah kafir yang meminta perlindungan mu'atinin, maka mereka dilindungi, tidak diganggu, selama mereka tidak mengganggu muslimin. Nah, apakah ada salafi murni dan tidak murni? Ya mungkin saja. Sebagaimana ada Islam yang murni, dan ada yang orang muslim yang palsu. Ada muslim yang hakiki, ada muslim munafik. Demikian pula ahlu sunnah, ada ahlu sunnah hakiki, ada ahlu sunnah ahlu sunnahan. Ada juga salafi yang asli, yang murni, masya Allah, ada pula salafi-salafian. Ngaku salafi, tapi mereka tidak berpegang dengan seluruh prinsip salaf. Ada beberapa prinsip para salafus saleh yang mereka tinggalkan, bahkan mereka tentang. Maka mereka ini sesungguhnya bukan salafi. Jadi jangan dikatakan dengan salafi tapi enggak murni, jangan. Bukan salafi. Karena enggak bisa ya tajazza. Enggak bisa dipisah-pisah, dipilah-pilah. Yu'minu nabi ba'dul kitab wa yakfuru nabi ba'd, beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada sebagian, ikut salaf pada bidang ini, enggak ikut salaf pada bidang lain, enggak bisa. Seperti kelompok-kelompok sesat yang menyatakan kami mengambil akidah dari salaf dan kami mengambil perjuangan jihad dari mujahidin Afghanistan dan mujahidin Khawarij. Jadi ngambil semangat jihadnya dari Khawarij, dan kita mengambil akhlaknya dari Sufi, dan kita mengambil kerapian organisasi dari Ikhwanul Muslimin, dan kita mengambil apa lagi? Qul inna a'udzubikumullah, ini namanya rujak cingur. Bukan agama, gado-gado diulek campur jadi satu. Astagfirullahaladzim. Apakah mereka menganggap bahwa akhlaknya para salaf kalah dengan akhlaknya Sufi? Apakah mereka menganggap bahwa jihadnya salafus saleh kalah dengan jihadnya Khawarij, teroris? Apakah mereka menganggap bahwa kerapian mereka dalam aturan-aturan mereka, masya Allah, kalah dengan apa yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin? Astagfirullahaladzim. Ucapan itu mengandung tuduhan pada mereka. Sehingga walaupun mungkin ada salafi-salafi palsu yang ngaku-ngaku salaf, ternyata mereka adalah desis. Dan Syekh Rabi mengatakan, yakin saya, di tengah-tengah kalian ada desis, ada penyusup-penyusup yang ngaku salafi padahal bukan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tawfiq wal afiyah. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazallahu khairan Ustadzana al-Fadil Abu Ibrahim Muhammad ibn Umar al-Sawid hafidhahullah ra'ah, yang telah memberikan faidah-faidah ilmu kepada kita. Semoga Allah memudahkan untuk kita memahami dan mengamalkannya. Allahumma faqihna fid-din. Ya Allah, fahamkanlah diri-diri kita terhadap ilmu-ilmu agama kita. Allahumma amin. Sebagai pengumuman, insyaallah taala ba'da salat asar, setelah salat asar ada sedikit hadiah untuk siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kami. Kalau bahasa agak kerennya ada door prize gitu. Insyaallah taala ba'da salat asar. Barakallahu fikum.